فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم kita melanjutkan membaca athar dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, salah seorang pemimpin dari Bani Umayyah, di mana beliau dikenal dengan keilmuan dan keadilannya di dalam mengemban amanah menjadi pimpinan terhadap umat ini. Setelah beliau memberikan bimbingan yang sifatnya umum kepada orang yang bertanya kepadanya tentang permasalahan qadar, permasalahan takdir, beliau menasihatkan untuk berpegang, untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, kemudian untuk betul-betul yang berpegang dengan syariat tanpa sikap gulu berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan, dan memberikan penegasan bahwasungguhnya dengan berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ini adalah perkara yang menjadi jaminan keselamatan sebagai asimah, penjagaan dari segala bentuk kesesatan. Kemudian beliau juga memberikan peringatan ataupun tahzir dari kebidahan yang dimunculkan oleh manusia dalam seluruh sisi-sisi agama, dari perkara yang mereka munculkan, termasuk di dalamnya bid'ah di dalam perkara keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada kelompok al-Qadariyah dan demikian pula al-Jabriyah. Dan beliau menegaskan tentang sekian bahaya dari bahaya-bahaya kebidahan berupa kesalahan, kemudian kesesatan, kedungmuan, dan sikap melampaui batas dari apa yang telah dibimbingkan di dalam agama ini. Dan cukuplah dengan apa yang ditempuh oleh mereka, bahwa mereka masuk dalam ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan. Wa may yashakkir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini menunjukkan bahwa segala bentuk penyelisihan terhadap rasul dan upaya untuk mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in merupakan perkara bidah di dalam agama yang menyeret mereka pada ancaman neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penegasan Nabi SAW dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, karena beliau sering mengulang-ulang peringatan ini dalam khutbah-khutbah beliau. Beliau menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan, katabta tas'alu anil iqrari bil qadar. Engkau telah menulis di mana engkau bertanya tentang iqrar, pengakuan terhadap qadar. Fa'alal khabiri bi'idnillahi waqa'ta. Dan atas al-khabir, ini seorang yang betul-betul paham, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, jadi engkau datang bertanya kepada orang yang tepat. Hal semisal ini sepintas lalu, baik, seakan sebuah bentuk tazkiyah, rekomendasi, memuji diri. Ya, padahal tidak demikian. Sebelum beliau, Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, sekian dari kalangan salaf mengungkapkan-ungkapan yang sepintas lalu, seakan, sebuah bentuk pujian terhadap diri, padahal tidak demikian maksudnya. Di mana ungkapan mereka, ini sebagai suatu bentuk tahrid, suatu bentuk hasungan untuk orang yang bertanya, ataupun orang yang belajar kepadanya betul-betul sungguh-sungguh, di dalam mengambil ilmu darinya. Baik, sebagai contoh misalnya, apa yang dinyatakan oleh Sahabiyul Jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana para ulama mereka memberikan pujian tentang beliau, bahwa orang yang paling mirip dari sisi adab, akhlak, perilakunya dari kalangan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Ibnu Mas'ud. Dan tentang keilmuan beliau tentu tidak dipertanyakan lagi. Beliau adalah ulama dari kalangan para sahabat. Sebagaimana yang demikian dipersaksikan oleh sahabat dekat beliau, yakni Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah tentang perkara ini ma'ruf sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Darimi yang dalam sunan beliau tentang kisah orang-orang yang berhalaqah untuk berzikir jamaah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Lau a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tablughuhu al-ibilu la'ataituhu." Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau a'lam, seandainya aku tahu, anna ahadan, ba'ada seseorang yang a'lamu bi kitabillahi minni, lebih mengetahui tentang kitabullah dibandingkan aku." Ini dibandingkan beliau Ibn Mas'ud. "Tablughuhu al-ibil," yang al-ibil, onta, bisa sampai ke tempatnya, "la'ataituhu," kata Ibn Mas'ud, niscaya aku akan mendatanginya. Dan ini untuk belajar kepadanya. Baik, ini juga menunjukkan ya bagaimana semangat dan kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Jadi ungkapan-ungkapan yang semisal ini ya dari as-salafus salih ya tidak ada maksud ataupun tujuan mereka untuk memuji diri-diri mereka sendiri, mentazkiyah diri-diri mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang keadaan hati-hati para hamba-Nya. Ya, Allah telah menegaskan tentang ridha-Nya. Ya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Ma a'lamu ma ahdatsan nasu min muhdatsatin wa lam tad'u min bid'atin hiya abyanu atharun wa la athbatu amran min al-iqrar bil qadar." Aku tidak tahu dari apa-apa yang dimunculkan oleh manusia dari perkara muhdats, perkara bid'ah. Wala ibtada'u min bid'atin, tidak pula mereka mengada-adakan sebuah kebid'ahan. Hiya yang perkaranya ya abyanu atharan wala athbatu amran min al-iqrar bil qadar. Paling jelas ya asarnya, pengaruhnya ya, demikian pula ya paling sabit, paling kokoh, kuat perkaranya ya dibandingkan al-iqrar bil qadar ya, dibandingkan pengakuan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari sekian banyak perkara yang dimunculkan oleh manusia dari berbagai kebidahan, mulai dari bidah khawarij ya yang membahas tentang hukum pelaku dosa besar ya, yang mereka memvonis bahwa pelaku dosa besar telah kufur keluar dari Islam, kemudian berdalil dengan ayat-ayat yang berisi ancaman kekekalan tentang pelaku-pelaku dosa besar, di antaranya pembunuhan terhadap seorang mukmin. Pemayaktul mu'minan muta'amidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Dan ya, yang semakna dengannya. Yang kemudian ya, kebid'ahan itu dihadapi dengan bid'ah berikutnya, bid'ah murji'ah. Ya, yang sebaliknya ya, meremehkan permasalahan dosa dan dianggap orang berbuat dosa apapun ya tidak mempengaruhi keimanannya. Dan seorang tetap di atas keimanan dan keislaman selama tidak menyatakan keluar dari Islam. Kemudian disusul berikutnya bid'ah i'tizal yang berupaya untuk mengambil jalan tengah tetapi dengan cara bid'ah, sehingga muncul bid'ah berikutnya. Ya, yang mempunyai bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan kafir, tetapi nanti nasib di akhiratnya kekal di dalam neraka. Hingga kemudian muncul ya bid'ah qadariyah, bid'ah jabriyah, bid'ah jahmiyah. Di mana dari sekian bid'ah ini kata Umar ibn Abdul Aziz, ya, perkara yang paling jelas asar, pengaruh, ya. Dari perkara yang dianggap oleh mereka muskil, ya, perkara yang paling sabit, ya, urusannya justru permasalahan takdir, pengakuan takdir. Ya. Kita tahu ya, bahwa untuk mengetahui sesuatu itu, ya, perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita ketahui bahwa takdir adalah perkara gaib. ya, sebagaimana seluruh perkara dari pokok-pokok keimanan adalah perkara gaib. Yang membedakan dengannya mukmin dan kafir, karena orang mukmin percaya dengan sesuatu yang di luar dari jangkauan alat-alat pengetahuan mereka, sedangkan orang-orang kafir hanya percaya dengan sesuatu yang bisa disaksikan oleh mereka. Kita mengetahui bahwa sesuatu itu muqaddar, ditakdirkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan ya hadis ini, itu dengan dua perkara. Yang pertama yakni al-wuku'. Al-wuku', terjadinya perkara tersebut. Bahwa ketika terjadi sesuatu, maka kita dari situ tahu bahwa ini adalah perkara yang apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama untuk kita mengetahui sesuatu yang ditakdirkan, yakni saat terjadinya. Ya, adapun sebelum terjadinya kita tidak tahu. Ya. Bukan begitu? Bukan? Ya. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, hafizahullah, kita mengetahui bahwa sesuatu itu muqaddar, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum terjadinya. Kalau tadi kan setelah apa? Terjadi baru kita tahu kalau itu ditakdirkan. Sebelum terjadinya, ini dengan berita ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang perkara yang akan terjadi. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-shadiqul masduq. Seorang yang shadiq, jujur ucapannya, dan datang pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala akan kejujurannya. Ya, dan termasuk di antara bagian keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, tasdiquhu fima akhbar. Ya, pembenaran terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam pada apapun yang beliau kabarkan. Ya, termasuk dari apa yang beliau kabarkan tentang sekian banyak perkara yang akan terjadi ya, di tengah umat ini. Seperti perpecahan umat ya, dan tasyabuhnya ya, sebagian dari umat ini terhadap ya, umat yang sebelumnya ya, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan la tattabi'unna sunanan man kana qablakum hadwan na'lin ya, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh ya, dari umat ini akan ada yang mengikuti cara sunan, yakni cara umat terdahulu yang menyelisihi Nabi ya, yang diutus kepada mereka, ini jalan kejelekan dari umat terdahulu. Bagaikan pasangan sandal ya, pasangan sandal kanan dan kiri itu kan persis ya. Ada yang sandalnya selain? Ya, kalau sandal saya kanan dan kiri. Ya. Itu harus persis kan. Kalau nomor yang kanan 42 ya, yang kiri juga 42. Ya. Bentuknya seperti itu, yang kiri juga harus sama. Jadi kalau ditangkupkan begitu persis. Ya. Kemudian ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ya sifat tasyabuh mereka terhadap umat terdahulu ya, shibran bi shibrin ya, dari perkara yang sedikit, yakni sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta ya, satu jengkal kemudian satu hasta ya, tambah panjang ya. Baik. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai ya di antara mereka umat terdahulu ada yang masuk ke lubang bob. Ya, bob ini ya mirip dengan biawak tapi lebih kecil. Ya, dagingnya halal. Ya, hidupnya di padang pasir. bersamaan dengan sulitnya, karena ya dhob ini tidak besar ya sebagaimana ya, anak-anak tidak ya, ukurannya kecil, lubangnya juga kecil ya, bersamaan dengan sulitnya untuk bisa masuk ke dalam lubang dhob tadi ya, ternyata tetap ada dari umat ini ya, dari umat ini yang mengikuti ya langkah umat terdahulu tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan yang demikian, maka pasti akan terjadi umat ini. Dan ya, telah terjadi apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Ya, sebagian dari umat ini ada yang meniru cara-cara Yahudi di dalam beragama, menjadikan taib agama ya hanya untuk bahan ya, yakni asah otak ya, untuk bahan perdebatan, dialog ya, tidak ada upaya untuk taat ya kepada syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian dari umat ini terjatuh ke dalam yang tasyabbuh terhadap Nasrani, mereka yang punya semangat ibadah tetapi malas di dalam talabul ilm ya. Dan masing-masingnya membawa fitnah bagi umat ya, ulama yang jahat yang dengan ilmunya ya bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi digunakan untuk ya mengambil perkara-perkara dunia dari jabatan, harta dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Ketika umat ini kagum terhadap orang yang semisal itu, maka larut dalam kesesatannya juga dan berupaya untuk memberikan berbagai pembelaan ya, terhadap orang yang menyimpang tersebut. Sebagaimana sebaliknya, ketika sebagian umat kagum dengan abid minal ubad ya, seorang ahli ibadah ya, dari para ahli ibadah di tengah umat ini yang jahil ya, maka ini juga mengecoh mereka sehingga ya, terjadi berbagai perkara bidah yang dimunculkan oleh mereka hanya dengan modal semangat ya, untuk ibadah kepada Allah ya, masing-masingnya menyimpang sesat sebagaimana keadaan Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi keadaan Yahudi dan orang-orang yang bertasyabuh dengan mereka lebih buruk ya, dibandingkan keadaan orang-orang Nasrani dan yang bertasyabuh dengan mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, laqad kana dzikruhu fil jahiliyyati al jahla'i, pada nuskhah yang disyarah oleh Syaikh Al-Abbad lafadznya ya, laqad kana, ini laqad kana ya, fi mas'alati al-qadar dzakaruhu fil jahiliyyati al-juhala'u, dan sungguh permasalahan takdir ini di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, orang-orang jahil ya telah menyebutkan ya, jadi telah berbicara tentang permasalahan takdir. So yang kita ketahui ya, ahlul jahiliyah ya, mereka adalah orang-orang yang jauh dari ilmu ya, ar-rasul, baik dari kalangan ahlul kitabnya maupun dari kalangan musyrikin. Termasuk Yahudi yang ya, mereka dikatakan ahlul kitab ya, diberikan kepada nabi mereka yakni Taurat. Ketika mereka mengubah-ubah isi Taurat ya, menunjukkan jauhnya mereka dari ilmu Rasul, karena yang diambil oleh mereka hanyalah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, yatakallamuna bihi fi kalamihim wa fi syi'rihim ya'uzzuna bihi anfusahum ala ma fatahum. Mereka berbicara tentang masalah qadar dalam ucapan-ucapan mereka. Demikian pula dalam syair-syair mereka, di mana mereka menggambarkan ya, tentang beratnya apa yang menimpa diri-diri mereka atas apa yang luput ya, dari mereka tersebut. Baik. Jadi demikian keadaan mereka. Sebenarnya kita ketahui pula bahwa perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya, terkadang sesuatu ya, yang sebagaimana kita mengharapkannya, dan terkadang sesuatu yang di luar dari harapan kita. Nah, mereka ahlul jahiliyah ya, ketika terjadi hal-hal yang di luar dari harapan mereka, mereka ya, merasakan hal yang demikian-demikian berat ya, dirasakan oleh jiwa-jiwa mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, ثُمَّ لَمْ يَزِلْهُ الْإِسْلَامُ بَعْدُ إِلَّا شِدَّةً. Kemudian ya, tidaklah ya, Islam menambah, yakni pembicaraan ya, tentang permasalahan takdir setelahnya ya, setelah datang Islam dan setelah berlalu jahiliyah yang mutlak yang meliputi seluruh dunia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa syiddah, yakni permasalahan takdir ini demikian ditegaskan ya. Walaqad zakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi haditsin wala haditsaini. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentangnya ya, bukan hanya dalam satu hadis ya, ataupun dua hadis ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang takdir ini pada sekian hadis. Sebagai contoh misalnya pada hadis Jibril ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman ya, beliau menjawab ya, pertanyaan Jibril tersebut, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang perkara-perkara yang wajib untuk diimani setelah iman kepada Allah yang itu merupakan pokok ya, dari perkara yang lainnya. Kemudian iman kepada malaikat, pada kitab-kitab, pada para rasul, pada hari akhir. Setelah itu beliau mengulang kembali ya, lafaz al-iman wa tu'mina. Ya, sementara pada perkara yang sebelumnya tidak diulang. Ya, di sini menunjukkan bahwa permasalahan iman kepada takdir ini sesuatu yang butuh untuk ditekankan. Ya, dan ini seakan isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam akan muncul di umatnya, di tengah umatnya orang-orang yang tidak percaya dengan adanya takdir. Ya, yang dikenal dengan kelompok apa? Kelompok Qadariyah. Sehingga beliau menegaskan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ya. Demikian pula pada hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, ketika beliau ya, memberikan ya, nasihat ujangan kepada Ibnu Abbas sebagai seorang pemuda yang menunjukkan betapa butuhnya ya, pemuda dengan nasihat-nasihat agama ya, terlebih ya, kita menghadapi di masa kita baik ya, masa yang penuh dengan berbagai fitnah yang bukan hanya yang muda-muda yang terseret ya, bahkan yang sudah kakek-kakek dan beruban pun bisa terseret dengan fitnah tersebut. Maka sangat butuh sekali lagi untuk banyak nasihat. Dan yang namanya nasihat ya, terkadang ketika hati kita dalam keadaan sakit ya, itu dirasa pedih. Sebagaimana tubuh kita ketika sakit ya, diguyur air yang segar itu terasa, terasa apa? Ya, terasa perih, terasa dingin. Ya, berbeda dengan hal orang yang sehat. Ketika diguyur air yang segar, merasakan demikian segarnya. Demikian juga keadaan hati kita. Ketika hati kita dalam keadaan sakit, ya, kemudian ada nasihat, mungkin dirasa perih. Tetapi jika dia ingin sembuh, maka hendaklah dia sabar dengan nasihat tersebut. Jangan pula seseorang ketika datang sebuah nasihat, kemudian mencari celah. Ini orang yang nasihati saya, kekurangannya apa ya? Ya, biar saya balik. Beliau mengingatkan, ya gulam, inni mu'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahat. Ini nasihat yang sangat berharga. Sampai kemudian beliau mengingatkan, ya, wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka, qad katabahullahu laka. Wa annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaih. Kemudian beliau mengatakan, rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Wa pena-pena penulis takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran, ya, catatan takdir telah kering. Ini, ya, apa yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang takdir. Demikian juga pada hadis Ali ibn Abi Thalib dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, apakah yang kita perbuat ini sesuatu yang baru ataukah sesuatu yang telah, ya, tertulis dalam Allahul Mahfuz? Maka beliau menegaskan, bahkan dengan sesuatu yang telah tertulis di dalam Allahul Mahfuz. Ya, bahwa tidak ada, ya, satu perbuatan pun sekecil apapun kecuali itu sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam Allahul Mahfuz. Hanya saja kita tidak tahu perkara takdir, ya, kecuali setelah terjadinya. Oleh karena itu, ya, takdir tidaklah dijadikan hujjah, alasan, ya, oleh seorang pada sesuatu yang belum terjadi. Atau ketika seorang berbuat maksiat, kemudian mengatakan, saya sudah ditakdirkan ini. Tidak demikian. Karena seorang tidaklah mengetahui bahwa sesuatu itu ditakdirkan padanya, kecuali setelah terjadinya. Tafadhal ma'adhi. Selanjutnya beliau menyatakan, waqad sami'ahu minhul muslimuna. Dan sungguh kaum muslimin telah mendengar tentang permasalahan takdir, minhu, yani minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jumlah yang sebelumnya, waqad waqad zakarahu rasulullah. Jadi kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, telah mendengar tentang permasalahan takdir dan penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakallamu bihi fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Dan mereka berbicara tentang takdir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, demikian pula setelah wafatnya. Yaqinan, ya, di atas keyakinan. Wa tasliman, di atas sikap tunduk li rabbihim, terhadap Rabb mereka. Kemudian wa tad'ifan li anfusihim an yakuna syai'un lam yuhit bihi ilmuhu wa lam yuhsihi kitabuhu wa lam yamdi fihi qadaruhu wa tad'ifan li anfusihim. Maknanya, ya, kata Syekh Al-Abbad, yani istahalu, tad'ifan li anfusihim, istahalu, yani mereka menganggap mustahil. Para sahabat menganggap mustahil, ya, untuk adanya sesuatu yang ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak meliputinya. Jadi di luar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sekaligus, ya, merupakan keterangan penjelasan dari Umar ibn Abdul Aziz, maratib al-iman bil qadar. Ya, tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Bahwa yang pertama, anda beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna meliputi segala sesuatu. Kemudian walam yuhsi kitabuhu. Mustahil untuk adanya sesuatu yang tidak tertulis dalam kitabnya Allahul Mahfuz. Ini martabat yang kedua. Nah, ini martabat itu al-kitabah. Bahwa semua yang ada ini adalah perkara yang telah Allah ketahui. Kemudian telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Allahul Mahfuz. Walam yamdi fihi qadaruhu. Mustahil ya untuk yakni tidak terjadi ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah takdirkan. Ya, menunjukkan bahwa apa yang Allah kehendaki ya Allah inginkan dengan iradah kauniyahnya ya istilahnya masyiahnya itu pasti akan terjadi. Ya, jadi semua yang tertulis dalam Allahul Mahfuz maka pasti terjadinya ya termasuk di dalam majelis kita ini ya tidak lepas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Allahul Mahfuz. Siapa yang pikirannya menerawang kemana-mana ya siapa yang ngantuk-ngantuk tidak lepas semuanya dari apa yang telah tertulis di dalam Allahul Mahfuz. Kemudian wa innahu ma'a dzalika la fi muhkami kitabihi. Dan sesungguhnya hal yang demikian itu ya, dari apa yang telah tertulis di dalam Allahul Mahfuz yang semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya, permasalahan iman ya, kepada takdir ini sesuatu yang benar-benar ada di dalam kitabnya dari ayat-ayat yang muhkam di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari ayat-ayat yang muhkam, ya, yang jelas, tegas maknanya. Demikian pula hukumnya tidak dimansuh. Minhu iktabasuhu, wa minhu ta'allamuh. Dari Al-Quran inilah mereka mengambil dan mempelajari ilmu tentang takdir ini. Sebagaimana mereka mempelajarinya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis-hadisnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wala in kuntum, jika kalian berkata, lima anzalallahu ayata kadza wa lima qala kadza. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian? Jika ada yang mempertanyakan sebagian dari ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, kata beliau, laqad qara'u minhu ma qara'tum. Sungguh mereka para sahabat telah membaca dari Al-Quran tersebut apa yang kalian baca. Jadi kalian bukan orang yang pertama kali membaca Al-Quran. Sebelum kalian telah didahului oleh generasi yang sebelumnya ya, khususnya mereka yang bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alimu min ta'wilihi ma jahiltum, dan mereka para sahabat mengetahui dari ta'wilnya, tafsir ya, dari ayat-ayat yang mereka baca tersebut yang kalian tidak tahu. Ya, sehingga kalau kalian ya merasa ada ganjalan ya tentang ayat yang kalian baca, hendaklah kalian berupaya untuk membaca keterangan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang kalam mereka telah dibukukan oleh para ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Sehingga dengan itu, betul-betul kita di dalam menjalani agama ini mengikuti jalan salafus salih. Demikian tentunya juga dalam permasalahan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berupaya untuk merujukkan pemahaman kita kepada apa yang dipahami oleh salafun salih. Wa qalu ba'da dzalika, dan mereka menyatakan setelah itu, kulluhu atau kullihi bi kitabin atau kulluhu bi kitabin wa qadarin, bahwa semuanya telah tertulis dan telah ditakdirkan. Wa kutibatis syaqawatu, dan telah ditetapkan asyqawah, kesengsaraan demikian juga siapa yang menjadi syaqi, menjadi orang yang sengsara, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya, wal iyad billah. Wa ma yuqaddaru yakun, wa ma yuqaddar yakun, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah takdirkan, yakun, maka mesti akan terjadi. Wa ma syaa, wa ma syaa Allahu kana, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka pasti terjadi pula. Ini yang masyhur ya dari kalangan salaf, wa ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan sebaliknya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak terjadi. Oleh karena itu, ketika tidak terjadi sesuatu, ya, maka kita meyakini bahwa Allah tidak menghendakinya, bukan Allah tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu, sehingga ketika tidak terjadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk perkara tersebut terjadi. Kemudian wala namliku li anfusina dharran wala naf'a. Beliau selanjutnya ya menyebutkan tentang keadaan kita, hakikat manusia. Bahwa kita semuanya ya tidak memiliki kemampuan untuk diri-diri kita. Ya, mimbabi aula, untuk orang lain. Ya. Untuk bisa menepis adanya mudarat yang akan mengenai kita. Ya, tanpa pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, wala naf'a, tidak pula kita bisa mendapatkan manfaat ya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma ragibu ba'da dzalika wa rahibu, ya, kemudian ya setelah itu mereka ragibu, yakni bersemangat ya di dalam menempuh sebab, wa rahibu, dan mereka pun senantiasa mengiringi dengan rasa takut. Demikian sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih di dalam menjalani kehidupan, senantiasa menyeimbangkan antara ya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah janjikan, dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala jika terjadi muncul darinya perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, apa batasan seorang anak kecil boleh masuk ke dalam saf ya ketika sholat berjamaah, apakah ketika sudah umayyiz atau ketika sudah berusia genap 7 tahun? Mohon penjelasannya, karena ada sebagian ikhwah yang anaknya masuk ke dalam saf dalam keadaan belum genap berusia 7 tahun. Ketika diingatkan justru menjawab bahwa batasannya adalah usia tamyiz, sedangkan tamyiz tidak mesti berusia 7 tahun. Padahal kenyataannya anak dia ketika sholat masih banyak gerak, seperti menoleh ke kanan dan kirinya. Mungkin ditanyakan dulu ke ikhwah yang menyanggah ini, apa batasan tamyiz menurut dia? Kan begitu ya, barangkali punya suatu pemahaman yang barangkali benar pemahamannya, kan begitu. Baik, sehingga sportif begitu. Apa definisi tamyiz yang dia paham? Ya. Baik, yang kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perintah untuk sholat kepada anak-anak, ya dari orang tua, ya. Ada hadis yang masyhur, hadis muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Ya, perintahkan mereka ya, untuk salat ketika mereka berusia berapa? Das? Mau berapa tahun? Baru 9. Sudah memais belum? Baik. Ya. Jadi ketika usia 7 tahun ya, diajak oleh orang tuanya untuk salat. Ya, sebelum itu, kalau anaknya mau, ya mau ikut sholat di masjid, kemudian tenang kondisinya, ya, dan dia memang ikut sholat, tapi ya, dimasukkan ke dalam masjid, tetapi ya, jangan dimasukkan ke dalam saf. Kenapa? Karena belum memayis. Ya. Baik. Belum memayis secara usia demikian. Dan termasuk di antara qarinah. Ya. Seorang memayis, dia bisa memahami ya, apa yang akan dia perbuat. Artinya sudah punya apa? Sudah punya niat. Baik, contoh misalnya, ya, kita tanya, ada anak masuk ke dalam shaf. Tanya kalau ya, misalnya siang hari, tengah hari tanya, anak mau sholat apa ini nak? Ya, sholat asar. Berapa rakaat sholat asar? 5. Nah, ini berarti belum apa? Belum memayis, karena belum paham permasalahan. Sehingga ya dipahamkan kepada orang tuanya ini, mohon anaknya ini ditaruh di depannya atau dikumpulkan dengan anak-anak yang belum memayis. Ini. Adapun urusan kaitannya dengan ya mungkin sebagian masih guyonan nolah-noleh ya, padahal usianya lebih dari 7 tahun, yaitu tentunya arahan dari orang tua sangat penting. Ya, karena terkadang kalau ada orang lain yang mengarahkan, afwan, sebagian kita kan terkadang tersinggung. Ya, sebagian kita kecuali yang dikecualikan. Ya. Maka orang tua harus sadar. Ya. Diingatkan kalau sholat jangan ngolah-ngolih, misalnya seperti itu. Jadi kalau usianya sudah lewat dari 7 tahun, kemudian dia juga paham terkait dengan apa yang akan dia lakukan, sholat zuhurkah, asarkah, paham berapa rokaatkah, maka walaupun mungkin terkadang nolah-nolah dan guyonan, dimasukkan dalam shaf. Baik. Demikian, wallahu a'lam. Jadi terkait dengan kondisi guyonannya, tetap tidak menghalangi untuk bolehnya dimasukkan ke dalam shaf. Dan dalam masalah ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, beliau berpendapat bahwa anak-anak ketika dimasukkan ke dalam shaf itu diselingi dengan orang-orang dewasa. Karena kalau dikumpulkan sesama mereka, ini akan memunculkan keributan. Masalah ini sempat dulu ya. Yang ribut saya sama Dedengkot Musofiqoh. Ya, karena dia lihat di Yaman anak-anak kecil di depan semua. Ketika ditanya alasannya, ya pokoknya Syekh Abdurrahman begitu. Karena kan modelnya pokoknya kan dari itu. Ya. Ya. Jadi begitu ilahnya. Jadi ketika dikhawatirkan nanti ribut, ya, maka di sela-selai bisa. Ini yang memayis. Adapun kalau misalnya yang belum memayis, yang tenang mereka ketika dibawa ke masjid, maka dibawa ke masjid. Adapun yang kira-kira bikin keributan seperti tadi, contohnya ada yang seperti itu. Ingat orang tua, mereka anak-anak itu enggak berdosa, tapi dosanya yang menanggung orang tuanya. Masalah dosa sekecil apapun jangan sampai diremehkan. Ta'awun dengan para ummahat, sebentar sholat itu enggak sampai setengah jam. Ya. Ya mungkin 10 menit sudah bisa kembali nanti gantian. Itu. Jangan sampai kenyamanan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah terganggu disebabkan anak kita. Ya. Baik, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.